Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Halaqah yang ke-192 dari silsilah ilmiah pembahasan kitab Al-Aqidah Al-Wasitiyah yang ditulis oleh Syekhul Islam Ibn Taymiyah rahimahullah. Syekhul Islam Ibn Taymiyah beliau mengatakan wa qawlihi sallallahu alaihi wasallam dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam mathalul mu'minina fi tawaddihim wa tarahumihim wa ta'atufihim kamathalil jasadil wahid idza ishtaka minhu 'udwun tada'a lahu sa'irul jasadi bil humma wa sahar. Dan mereka juga meyakini makna sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam permisalan orang-orang yang beriman. Dan orang-orang yang beriman di sini adalah al-mu'minuna al-kummal, orang-orang yang beriman dan sempurna keimanan. Permisalan mereka di dalam masalah kecintaan, saling menyayangi, saling lemah lembut satu dengan yang lain, itu seperti jasad yang satu. Ketika mereka saling mencintai, permisalan bagaimana mereka saling mencintai dan saling menyayangi, saling mengerti satu dengan yang lain, itu seperti jasad yang satu. Bagaimana jasad yang satu? Beliau berikan penjelasan di sini. Idza ishtaka minhu 'udwun, kalau salah satu di antara anggota tubuh tadi, karena dia adalah jasad yang satu. Ya kepala, kemudian tangan, kaki, perut, dada, ini jasad yang satu. Mereka adalah jasad yang satu tapi fungsinya berbeda-beda. Kalau salah satu di antara anggota badan tadi ishtaka, yaitu dia merasa sakit. Ya mungkin kepalanya yang sakit misalnya. Tada'a lahu sa'irul jasad bil humma wa sahar. Maka seluruh anggota badannya itu akan saling memanggil satu dengan yang lain, meminta tolong satu dengan yang lain. Padahal yang sakit hanya kepalanya saja. Bil humma wa sahar, dengan panas badan. Al humma artinya adalah panas badan. Yang sakit kepalanya, tapi ternyata yang merasakan panasnya bukan hanya kepalanya, tangannya, kakinya, badannya. Ini merasakan panas, padahal yang sakit hanya kepala. Atau yang terluka misalnya ujung jarinya, tapi yang merasakan panasnya seluruh badannya. Nah maksudnya, kalau memang ada salah satu di antara kita yang dia terkena musibah, maka orang Islam yang lain itu merasa dirinya yang kena juga. Dia juga merasa sedih. Mungkin ada saudaranya se-Islam yang terkena musibah, misalnya di Irian Jaya, tanah longsor atau musibah yang lain. Maka orang yang beriman yang sempurna keimanannya, dia merasa sedih. Ini kalau memang sudah sempurna keimanannya, dia akan merasakan yang demikian. Tapi kalau orang yang imannya belum sempurna, artinya masih biasa-biasa saja, mungkin dia akan mengatakan, kok bisa ya dia merasa sedih? Karena memang belum sempurna keimanannya. Tapi orang yang sudah sempurna keimanannya, maka dia akan sampai derajat ini. Dalam kecintaan dia, dalam kasih sayang dia, kalau ada seorang mukmin dimanapun dia berada, ya misalnya di Myanmar atau di China atau di mana saja di mana kaum muslimin misalnya di sana diperlakukan dengan perlakuan yang tidak baik, atau di Palestina atau di mana saja, maka di dalam hatinya dia akan merasakan kesedihan. Mereka adalah saudara ana fillah, sama-sama menyembah kepada Allah, diperlakukan demikian. Tapi ahlu sunnah wal jamaah berbeda dengan aliran yang sesat. Meskipun mereka punya perasaan demikian, perasaan sedih, tapi tingkah laku mereka diatur oleh agama. Ketika mereka ingin membantu saudaranya yang terkena musibah tadi, maka mereka ikat caranya dengan cara yang disyariatkan oleh Allah Azza wa Jalla. Bukan hanya sekedar dengan semangat. Oh, kalau ada saudara kita di Palestina di demikian dan demikian, maka kita datang ke sana dan berperang dan seterusnya. Bukan hanya sekedar perasaan, kemudian melakukan apa saja yang diinginkan. Tapi seorang harus kembali kepada dalil. Mencintai saudara kita se-Islam, silahkan, dan itulah yang diperintahkan. Tapi cara mencintai mereka pun harus kita kembali kepada dalil. Tada'a lahu sa'irul jasadi bil humma wasahar. Akhirnya seluruh anggota badannya panas. Wasahar, dan seluruh anggota badannya dalam keadaan tidak tidur. Ya padahal yang sakit hanya kakinya saja. Tapi semuanya tidak bisa tidur karena satu anggota badan yang dalam keadaan kesakitan. Nah demikian seorang yang sempurna keimanannya bersikap. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dan juga Muslim. Itulah yang bisa kita sampaikan